Aku wes lilo, wes iso nompo, yen lungamu merko wong liyo. Opo isi kelingan kowe ro aku sing tau ngancani susah senangmu, nanging opo kenyataan kowe nglarani ati iki, kabeh janji manismu ora ono bukti. Aku ra maksa kowe dadi jodohku, sing tak celok tulus seko atimu, nek pancen sliramu kuwi tulus tresno karo aku, ra bakal nglungani aku merko kurangku. Neng opo aku ngondeli, tinggung opo aku ngatuni, jodoh lan rezeki neng tangane Gusti. Lungo yen pancen kowe ora tresno, timbang neng kere jebule mung kepaksa. Aku wes lilo, wes iso nompo, yen lungamu merko wong liyo. Aku ra maksa kowe dadi jodohku, sing tak celok tulus seko atimu, nek pancen sliramu kuwi tulus tresno karo aku, ra bakal nglungani aku merko kurangku. Ngopo aku ngondeli, tinggu ngopo aku ngetuni, jodoh lan rezeki neng tangane Gusti. Lungo yen pancen kowe ora tresno, timbang neng kere jebule mung kepaksa. Aku wis lilo, wis iso nompo, yen lungguh